بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Kita kembali dulu ke sini, nanti kita buka lagi yang baru. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, lebih afdal manakah di antara cara salat ketika safar sebagai berikut? Apakah afdal jamak takdim atau jamak takhir? Baik, apakah salat di kendaraan atau bukan di kendaraan? Apabila terdengar azan, apakah segera mencari masjid atau salat sampai tujuan? Pertama begini, antara takdim dengan takhir itu bagaimana situasinya? Jika kemudian takdim bisa dikerjakan, takdim lebih bagus. Karena antum belum tentu sampai di akhir itu, usia antum sampai di situ. Cita-cita sampai misalnya ke tanah suci, baru sampai tanah kusir meninggal. Ya bisa terjadi teman-teman sekalian. Dan pas lagi samping makam ketika lewat. Bisa gitu kan? Nah, jadi itu bisa terjadi. Jadi kalau memungkinkan bisa dikerjakan dengan jamak takdim, maka takdim didahulukan. Tapi kadang ada kondisi yang tidak memungkinkan, takdim dikerjakan. Takdim itu daripada qaddama, dari kata qaddama yang diawalkan. Takhir dari kata akhara yang diakhirkan. Antum mau mengerjakan di awal kan, tapi pakaian masih ada najis. Atau ada sesuatu yang gak bisa dibersihkan misalnya. Atau kondisi gak memungkinkan karena keadaan tertentu. Maka antum bisa kerjakan kemudian di akhirnya. Bukan karena kena najis saja misalnya. Ada yang sedang tindakan dokter. Ngoperasi dari jam 11 misalnya. Maaf, diduga-duga jam 2 selesai. Ternyata sampai jam 3 masih ada yang harus kemudian diselesaikan. Jam 4 belum beres tuh. Beres-beres jam 5. Kan zuhur itu sudah lewat waktunya. Tapi gak bisa ditinggalkan. Gak bisa antum ingin memuliakan jamaah takdim. Itu tubuh sudah dibuka tuh. Jantung baru dilihat. Adzan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf pak, panggilan Allah tiba. Saya sholat dulu. Gak bisa, itu pasien bahaya. Baru dibuka. Ini antum teruskan. Begitu selesai antum tunaikan jamaah takhir disebutnya. Ada najis gak bisa sholat. Tunaikan jamaah takhir disebutnya di akhir. Itu bergantung kondisinya. Dilihat sifatnya. Bisa dahulukan jamaah takdim atau takhirnya. Mana yang paling utama, sholat di kendaraan atau kemudian bukan di kendaraan? Tergantung juga. Kalau sifat kendaraan bisa berhenti di tempat yang lebih baik, tenang menunaikan, antum mampir. Sholat di situ. Tapi kalau kendaraan gak bisa singgah, seperti pesawat misalnya, ya sedang di atas, tiba waktu maghrib, tolong pilot mendarat dulu, gak bisa. Ya karena diatur, ATC-nya ngasih panduan, sinyal ada, dan sebagainya, gak bisa. Maka apa yang terjadi? Tunaikan langsung di kendaraannya. Paham sampai sini? Tayyib. Apabila terdengar adzan, apakah segera mencari masjid atau bila memungkinkan sholat setelah sampai tujuan? Saya lagi kembali pada keadaan. Illat disebutnya, sebab keadaan hukumnya. Jika dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mampu mampir. Antum lewat misalnya jalan Kalimalang, samping Al-Azhar, persis samping masjid sebelah kirinya. Tujuannya ke arah kotanya ke sana. Begitu berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, samping antum, gak buru-buru. Mampir, itu lebih utama. Tapi kalau antum di jalan berbeda, mau ke galaksi, Al-Azharnya sebelah sana, macetnya luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, antum parkir di situ, kendaraan gak aman. Keadaan juga gak nyaman, bisa mengganggu yang lainnya. Maka teruskan, kemudian lewat cari masjid sekitarannya. Bergantung pada kondisi kita. Allahu Ta'ala alam bisawab.